mengingatkan para ulama kita terdahulu, itu mereka sangat memahami betapa pentingnya pelajaran tentang adab. Dan buku ini salah satu buku yang berbicara tentang adab, khususnya adab seorang penuntut ilmu dan adab orang yang mengajarkan ilmu. Jadi bukan hanya seorang penuntut ilmu saja yang beradab, tetapi para pengajar ilmu juga dituntut untuk berakhlak dengan adab-adab yang mulia. Tazkiratus sami'i wal mutakallim, kemudian lanjutannya adalah fi adabil alimi wal muta'allim. Jadi artinya mengingatkan para penuntut ilmu dan para pengajar ilmu tentang adab-adab yang seharusnya dimiliki, diperhatikan dan dilaksanakan oleh alim, orang yang berilmu, wal muta'allim, dan orang-orang yang mempelajari ilmu. Karya Badruddin Ibnu Jama'ah, itu nama singkatnya. Badruddin itu adalah gelar yang artinya adalah bulan purnamanya agama. Bulan purnamanya agama. Nama beliau lebih dikenal dengan nama singkat Ibn Jama'ah. Jama'ah itu sebagaimana yang tadi kita katakan adalah nama salah seorang datuknya, atau dua dari datuknya. Dan menisbatkan diri kita ini boleh kepada bapak, boleh juga kepada datuk-datuk kita di atas bapak, dan itu biasa di kalangan para ulama. Salah satunya kita lihat ini Ibnu Jama'ah. Jama'ah ini bukan kakeknya langsung dari Badruddin, dari ulama yang menuliskan kitab Tadhkiratus Sami' ini, tapi ayah dari kakeknya. Begitu juga kita mengenal Imam Ahmad. Imam Ahmad lebih dikenal namanya dengan siapa? Ahmad bin Hanbal. Hanbal itu adalah kakeknya, bukan ayahnya. Jadi misalnya Ustaz Ahmad Remanda bin Khalil atau bin Muhammad Khalil bin Bakri, Ustaz boleh menisbatkan diri Ustaz ke Bakri, Ahmad Remanda bin Bakri atau Ibn Bakri, ya, seperti itu. Jadi gelarnya adalah Badruddin, purnamanya, bulan purnamanya agama. Dan dulu sudah menjadi kebiasaan para ulama Syam. Ini asalnya, kalau antum melihat para ulama, ada yang gelarnya itu akhiran-akhirannya adalah Ad-Din. Itu awal mulanya adalah kebiasaannya para ulama Syam pada kurun atau abad ke-6, 7, 8, sekitar itu. Kemudian diikuti oleh para ulama yang lainnya setelah mereka. Selain Badruddin, siapa yang pernah antum ingat atau antum hafal? Ada? Muhyiddin. Siapa itu Muhyiddin? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ahsantum. Muhyiddin yang menghidupkan agama. Ada siapa lagi? Syamsuddin. Siapa itu? Imam Al-Maqdisi. Dan banyak selain beliau yang juga digelari dengan Syamsuddin, mataharinya agama. Ada Syihabuddin. Siapa itu Syihabuddin? Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Ada Taqiyuddin. Siapa itu Taqiyuddin? Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ada siapa lagi? Ada Jalaluddin. Siapa itu Jalaluddin? Al-Imam, salah satunya Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Ada Burhanuddin, ada Syarafuddin, ada Tajuddin. Ya, ini kebiasaannya ulama mana tadi? Ulama Syam awalnya, ya, kemudian diikuti oleh ulama-ulama selain mereka yang datang setelah mereka. Nah, nama Ibnu Jama'ah ini panjangnya adalah Abu Abdullah, kunyahnya Muhammad bin Ibrahim bin Sa'ad. Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dullah. bin Jamaah. Jadi Sa'dullah itu kakeknya, ayah kakeknya ini yang bernama Jamaah. Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dullah bin Jamaah bin Ali bin Jamaah. Jamaah lagi. Bin Ali bin Jamaah Al-Kinani. Ya. Yang memegang buku ini, ini buku ini diberikan oleh Divisi Dakwah, ya. Mungkin ada yang lain juga yang menggunakan buku ini. Di buku itu disebutkan Al-Kinani. Al-Kinani itu nisbah sandaran ke Bani Kinanah. Kaum Bani Kinanah. Bani Kinanah itu di mana? Ada yang tahu? Di Mesir. Jadi Mesir itu juga disebut sebagai Ardul Kinanah. Buminya para Bani Kinanah. Al-Hamawi. Ada tertulis di sini. Al-Hamawi itu nisbat ke Hamad. Penyandaran ke Hamad. Hamad itu adalah salah satu wilayah atau kota yang ada di Syam, tepatnya di negara Suriah. Jadi beliau dinisbatkan ke kota itu sehingga namanya Al-Hamawi. Seperti misalnya Faiz Ramdhani Ad-Duri, ya, Zaid Riawi. Ini yang menamai Zaid ini Ustaz sendiri nih, Zaid Riawi. Riawi maksudnya adalah nisbat ke provinsi Riau, itu maksudnya Riawi. Ya. Taib. Al-Indonesi berarti nisbatnya ke mana? Indonesia. Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i ini nisbat ke mazhab yang beliau anut dalam bidang fikih, yaitu mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i. Beliau dilahirkan di kotanya Abul Fida. Ya, kotanya Abul Fida. Abul Fida ini adalah Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaitu Hamah atau Hamad, ya, yang kita sebutkan tadi sebagai salah satu daerah yang ada di negara Syam. Pada tanggal 4 Rabiul Awal tahun 639 Hijriah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Jadi beliau hidup pada abad keberapa itu? Pada abad ke-7 Hijriah, ya. Pada abad ke-7 Hijriah beliau lahir pada tahun 639 Hijriah. Dan beliau ini di antara gelarannya adalah juga Qadil Qudah. Qadinya para qadi. Siapa itu qadi? Hakim. Jadi beliau ini selain seorang ulama yang dari awal tumbuh di keluarga agamis, di keluarganya para ulama, beliau juga tumbuh di keluarga yang secara turun-temurun selalu menjadi hakim. Dan beliau juga mewarisi itu sehingga beliau digelari sebagai Qadil Qudah. Bukan hanya qadi saja, tapi hakimnya para hakim. Nanti kita akan lihat sekelumit perjalanan hidup beliau sampai beliau wafat insyaAllah ta'ala. Di antara guru beliau adalah bapaknya sendiri. Bapaknya yang digelari dengan Taqiyuddin juga. Afwan, ya. Syihabuddin, ya. Iya, digelari dengan Syihabuddin. Juga kakeknya, juga salah satu gurunya, beliau pertama kali menuntut ilmu mengawalinya dengan Al-Quranul Karim, dan begitulah kebiasaan seluruh para ulama. Sebagaimana yang diceritakan oleh para ulama kita, di antara para ulama yang menulis biografi para ulama adalah Al-Imam Al-Zahabi. Di dalam bukunya Siyar A'lamin Nubala, berjilid-jilid. Ada juga Tazkiratul Huffaz, berjilid-jilid. Dan yang lain-lainnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar juga penulis biografi para ulama. Ya, ada Al-Imam Al-Mizzi juga penulis biografi para ulama. Di zaman sekarang ini, ya, yang hidup di zaman sekarang ini juga para ulama ada yang menulis biografi mereka dan kadang memfokuskan tentang bagaimana perjalanan mereka dalam menuntut ilmu. Di antara buku-buku yang bagus kita baca adalah bukunya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, beliau memiliki kitab namanya Safahat Min Sabril Ulama, lembaran-lembaran yang menceritakan tentang bagaimana kesabarannya para ulama kita dahulu dalam menuntut ilmu, sampai-sampai menjual gentengnya sebagaimana yang tadi kita bicarakan, menjual baskom ibunya. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala yang bukunya sampai sekarang ini dikaji oleh para ulama dan dicap sebagai kitab yang paling otentik setelah Al-Quranul Karim. Beliau sebagaimana yang diceritakan oleh salah seorang muridnya, hampir setiap malam atau sebahagian malam diceritakan bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari ya, dalam satu malam itu sampai 15 kali terbangun. Setiap kali beliau terbangun, beliau akan mengambil bukunya, memurojaah hadis-hadis yang telah beliau kumpulkan atau menulis kitab. Itu yang beliau lakukan setiap kali terbangun. Seakan-akan tidurnya tidak nyenyak. Bayangkan dalam satu malam sampai 15 kali terbangun. Jadi beliau terbangun karena sudah saking muaknya dengan ngantuk dan tidur, kemudian ingin belajar. Kita di zaman sekarang ini saking muaknya dengan belajar bahwa tidur ya. Dan cerita-cerita yang lainnya, bahkan di antara para ulama kita dahulu ya, yang ketika datang ya syekh besar ke negaranya, dan ini sudah menjadi sesuatu yang masyhur di kalangan para ulama, begitu ada misalnya ulama hadis dari luar yang datang ke negaranya, terkadang mereka tidak lama singgah di situ, sehingga ketika mereka tahu bahwasanya ulama fulan akan datang, mereka akan bersiap-siap dengan catatan-catatan mereka untuk mengambil ilmu dari mereka, menanyakan hal-hal yang ingin mereka tanyakan. Jadi suatu ketika ulama kita ini yang saya lupa namanya mendengar ada salah seorang ulama datang ke negaranya. Ketika itu sudah lapar sekali dan menyiapkan ikan untuk dimakan, dimasak lalu dimakan. Begitu dengar, langsung meninggalkan ikan yang tadi ingin dimasak, ditinggalkan begitu saja ya, kemudian menikmati menuntut ilmu kepada ulama yang masyhur yang datang tadi, sampai-sampai akhirnya lupa dengan ikan yang tadi sudah mau dimasak, pulang-pulang busuk, akhirnya tidak makan ya. Ada di antara ulama kita yang ketika asik belajar kemudian lapar, tidak punya uang untuk membeli makanan, datang ke makhbas. Makhbas ini adalah pabrik roti. Kalau di negeri Arab sana, apalagi di Mesir sana, pabrik roti itu hampir setiap beberapa meter ada. Karena memang di antara makanan pokok orang Arab itu adalah gandum atau roti. Ya. Kalau antum ya berjalan di dekat pabrik-pabrik roti itu, masya Allah harumnya minta ampun. Meskipun rasa rotinya itu tidak ada. Ya, kadang tawar begitu saja. Begitu lapar karena habis belajar satu malam suntuk misalnya, atau beberapa jam, dia pun datang ke makhbas atau salah satu makhbas ini hanya untuk mencium aroma roti itu yang baru dimasak, baru keluar dari mesin itu harumnya minta ampun itu. Kalau seandainya antum pernah melihat roti yang dibuat jadi makanan pokok sarapannya orang Arab setiap hari, yang rotinya itu berlapis, bisa disobek kemudian ada, bisa diisi di dalamnya ya, itu biasanya pertama kali dimasak itu menggelembung, nanti setelah dingin dia makin lama akan mengempes. Itu begitu masih menggelembung itu harumnya minta ampun. Apa kata dia setelah mencium aroma roti tadi? Syabi'tu. aku sudah kenyang. Ya. Mungkin hanya untuk menghibur dirinya karena memang tidak ada duit untuk membeli roti. Begitu para ulama dulu berjuang jungkir balik untuk belajar. Ya. Kita sekarang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan banyak jalan yang sangat mudah untuk kita menuntut ilmu, maka tinggal kita yang mempergunakan jalan-jalan dan kemudahan-kemudahan tersebut dengan baik. Di antara murid Ibnu Jamaah rahimahullahu taala yang masyhur adalah Al-Imam Adz-Dzahabi. Al-Imam Adz-Dzahabi ini adalah salah seorang ulama siar, ulama biografi para ulama, ulama tarikh, ulama sejarah. Beliau juga ulama hadis yang buku hadisnya sering dipakai oleh para penuntut ilmu hadis sampai sekarang. Di antara muridnya Imam Ibnu Jamaah juga As-Subki. Ya. Yang mana di antara gelar As-Subki ini adalah yang gelar As-Subki ini adalah Taqiyuddin. Jadi Taqiyuddin selain dipakai oleh Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin itu juga dipakai oleh muridnya Ibnu Jamaah yaitu As-Subki rahimahullahu taala dan yang lain-lainnya. Pada tahun 687 Hijriah, Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu taala beliau diangkat menjadi hakim Al-Quds. Di mana itu Al-Quds? Palestin. Jadi nama Ibnu Jamaah itu kalau di Palestin itu sangat populer. Karena pernah menjadi hakim di Palestin. Kemudian setelah itu dimutasi untuk menjadi hakim pula di negara Mesir. Jadi di Mesir juga nama beliau tidak asing lagi. Ibnu Jamaah ini tidak asing. Itu pada tahun 690 Hijriah. Dari 687 sampai 690 Hijriah itu berapa tahun? 13 ya. 13 tahun beliau menjadi hakim di Palestine, kemudian setelah itu dimutasi ke Mesir untuk menjadi hakim di sana. Ya. Kemudian setelah itu beliau pernah turun, yakni tidak mau menjadi hakim lagi, kemudian melepaskan pangkatnya, jabatannya sebagai hakim, tapi terus diminta lagi, akhirnya naik lagi menjadi hakim. Turun lagi, kemudian naik lagi. Di antara sebabnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh penulis biografi beliau yang lain, ini dikarenakan ketakwaan dan ketegasan beliau. Urusan hakim ini atau mahkamah ini kan urusan-urusan politik. Ya. Bagaimanapun bertakwanya seorang hakim, tapi karena sudah masuk ke dalam urusan politik ini pasti ada saja yang tidak beres, yang mungkin membuat orang-orang yang bertakwa, yang berilmu itu kurang nyaman. Ya, sehingga mereka lebih suka untuk jabatan itu dicopot dan bertafarruq menyendiri, fokus untuk belajar. Tapi akhirnya orang-orang tetap membutuhkan beliau, kemudian naik lagi. Ya. Kemudian pada tahun 727 beliau akhirnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatannya itu hilang, buta. Mulai sejak itu maka beliau fokus mengajar dan meninggalkan profesinya sebagai hakim sampai beliau wafat rahimahullahu taala. Kemudian beliau meninggalkan banyak sekali warisan-warisan berupa kitab-kitab atau berupa buah-buah karya. Di antaranya adalah yang sedang kita pelajari saat ini, yaitu Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim. Ada juga kitab-kitab tentang tafsir, tentang akidah, tentang ulumul Quran dan yang lain-lainnya. Kemudian beliau wafat pada tahun 733 Hijriah. 733 Hijriah, ketika itu beliau umurnya adalah berapa itu? Tadi lahirnya tahun berapa? 600 39. Wafatnya tahun 733. Berarti umur beliau ketika wafat adalah 94. Betul? 94 tahun, masya Allah. Berarti termasuk al-mu'ammar, yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkahi umur beliau. Ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, karena kondisi yang tidak kurang baik, ya. Lampu yang masih mati, listrik yang masih mati, ya. Pembicara di sini juga batuknya belum hilang, ya. Kalau seandainya diteruskan dengan mengeraskan suara mungkin kurang efektif. Dan juga pembicaraan kita tentang biografinya Ibnu Jamaah kami rasa sudah cukup. Dan ini sebagai pendahuluan, insyaallah kita akan mulai memasuki kitab, ya, tulisan Ibnu Jamaah ini pada pekan yang akan datang insyaallahu ta'ala. Ya, ada yang mau ditanyakan tentang ya, tentang muqaddimah yang tadi kita bicarakan? Insyaallah jadwal kita setiap hari Jumat ba'da maghrib, setiap pekan kecuali pekan yang keempat. Berarti besok libur, ya. Berarti pekan yang akan datang kita libur, ya. Jadi pekan pertama, kedua, ketiga, dan kelima insyaAllah kita akan mempelajari kitab ini. Adapun pekan yang keempat kita libur dulu karena ada jadwal lain di masjid yang lain dengan kitab yang lain pula. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita selalu taufik, kekuatan untuk senantiasa menuntut ilmu sampai nanti hari kiamat datang. Kapan hari kiamat datang? Masya Allah. Kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu kapan kiamat datang, baik itu kiamat kecil ataupun kiamat besar. Ada yang tahu kiamat kecil kapan datangnya? Ya. Ada yang tahu kapan matinya? Ya. Yang tahu kapan matinya berarti sudah tahu kapan kiamat kecil. Kata Nabi, man mata faqad qamat qiyamatuhu, barang siapa yang meninggal dunia maka telah terjadi kiamat bagi dia, yaitu kiamat kecil. Kiamat kecil saja kita tidak tahu kapan, apalagi kiamat besar. Namun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di bawah naungan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istiqamah berada di jalan menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, atau minimal dekat dengan para ahli ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridai kita, mengantarkan kita ke surganya dan mengumpulkan kita di sana bersama sayyidud du'a, sayyidul mursalin, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.